بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله prinsip mendasar pada agama ini yang wajib diketahui, diyakini, diamalkan oleh tiap-tiap muslim ialah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan harus dibangun di atas dasar ilmu syar'i, supaya ucapan kita benar, supaya perbuatan kita benar. Baik itu yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah atau yang berkaitan dengan bab-bab muamalah, semuanya harus dengan dasar ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang fardhu ain, wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimah untuk mengilmuinya sebelum dia mengamalkannya. Ini yang fardhu ain. Adapun yang fardhu kifayah hanya untuk sebagian pihak saja. Ilmu yang fardhu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah ketika dia hendak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu secara global, secara mujmal. Ketika dia hendak sholat, dia harus mengilmui ahkamus sholat, hukum-hukum yang terkait dengan bab sholat secara global. Ketika dia hendak berpuasa, dia harus mengilmui tentang ahkamus siyam secara global. Ketika dia hendak umrah, haji atau semisal itu, harus memahami ahkamnya secara global. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama kita. Begitu pula terkait dengan babul muamalat. Ketika seseorang hendak masuk dalam pelaminan, melaksanakan nikah, dia harus mengilmui ahkamun nikah, hukum-hukum pernikahan dan yang berkaitan dengannya. Begitu pula ketika dia masuk pada muamalah yang berkaitan dengan perniagaan. Dia mau menjual, dia mau membeli, dia mau membuat sebuah akad, sebuah transaksi. Harus mengilmui tentang ahkamul buyu', hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli secara global. Itu fardu ain. Adapun terkait dengan rincian-rinciannya, detailnya, rincian dalil, rincian khilaf para ulama tentang masalah itu, mana yang rajih, apa dalil-dalilnya dan segala macamnya, itu merupakan ilmu yang fardu kifayah. Ketika sebagian muslim ada yang mengilmuinya, maka cukup, gugur kewajiban atas yang lain. Tapi yang secara mujmal, secara global, itu hukumnya adalah fardu ain. Terkait dengan babul buyu', jual beli, ada athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang melarang jual beli di pasar. Di masa itu seseorang yang belum mengerti tentang ahkamul buyu' dilarang karena khawatir terjatuh pada transaksi-transaksi yang haram atau yang riba, sehingga yang diperbolehkan untuk menjadi penjual adalah yang mengerti tentang ahkamul buyu', mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana akad yang mubah, mana akad yang haram. Barakallahu fikum. Dan semestinya demikian, siyogyanya demikian. Ikhwan fillah jazakumullah, pada kesempatan kali ini tema yang kita angkat ialah jual beli, hal-hal yang terkait dengan jual beli yang penting untuk diilmui. Jawabannya, semuanya penting. Semuanya penting untuk diilmui. Namun yang akan kita sampaikan yang global, yang fardu ain. Pembahasannya juga sangat panjang. Namun yang akan kita angkat adalah pokok-pokoknya saja. Ikhwan fillah jazakumullah, kaidah dasar pada bab al-buyu', jual beli, adalah al-aslu fihi al-hil. Hukum asalnya adalah halal, mubah. Menjual, membeli, hukum asalnya adalah mubah. Melakukan sebuah akad, transaksi, sebuah sistem dalam jual beli perniagaan, hukum asalnya adalah halal. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hanya ada dua, yang halal dan yang haram. Yang halal, jual beli. Yang haram, riba. Maka hukum asal yang namanya bai'un, halal. Keluar dari kata-kata bai'un, masuk pada kategori riba, maka dihukumi haram. Barakallahu fikum. Ini hukum asalnya. Yang kedua, terkait dengan masalah jual beli ini, ada rukun-rukunnya, ada arkanul buyu'. Yang pertama ialah al-bayyi'an. Al-bayyi'an, tahu bayyi'an? Penjual dan pembeli. Yang kedua ialah al-mabi', yang diperjualbelikan. Yang ketiga ialah as-sighah. Sighat akadnya. Namanya sighatul aqdi. Sighat akadnya. Barakallahu fikum. Ini tiga poin penting terkait dengan arkanul buyu'. Untuk rukun yang pertama, al-bayyi'an, penjual dan pembeli. dipersyaratkan pada penjual dan pembeli yang pertama ialah ayyakuna malikal malikas sil'ah au yakumu maqamaha, dia sebagai pemilik barang, atau yang menduduki posisi pemilik barang. Taib, yang menduduki posisi pemilik barang yang diizinkan dalam syariat ialah yang pertama al-wakil, wakil yang ditunjuk oleh pemilik barang. Yang kedua adalah al-fara', cabang, agen resmi dari pemilik barang. Yang ketiga as-simsar. Simsar itu yang jual jasa, apa namanya, maklarnya. Simsar itu maklarnya, orang yang memang ditunjuk resmi oleh pihak penjual atau pihak pembeli sebagai maklarnya, sebagai simsarnya. Mereka itu yang dikatakan resmi sebagai orang yang yakumu maqamal malik, yang menduduki posisi pemilik harta. Transaksi mereka sama dengan transaksi pemilik harta, dihukumi sama seperti pemilik harta. Dia sebagai wakilnya, dia sebagai farak cabangnya, dia sebagai simsarnya. Barakallahu fikum. Ketentuan yang kedua terkait dengan al-bayyi'an ialah ayyakuna jaizat tasarruf. Dia seseorang yang diperbolehkan transaksi, bertransaksi dalam Islam. Dia adalah pihak yang diperbolehkan untuk bertransaksi dalam Islam. Ketentuannya yang pertama ialah al-hurriyah. Dia merdeka, hur, orang yang merdeka, bukan budak. Kalau budak harus ada izin dari sayyidnya, dari tuannya. Dikarenakan budak dan semua yang ada pada budak miliknya sang sayyid. Yang kedua ialah al-bulugh. Dia adalah seseorang yang telah baligh, mencapai usia baligh. Dengan tanda-tanda baligh yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka, sudah baligh. Adapun anak kecil dirinci oleh para ulama, kalau dia anak kecil yang belum mumayyiz maka tidak sah akad jual belinya. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, mumayyiz sudah mengerti, maka sah dengan dua syarat. Yang pertama adalah izin dari sang wali. Yang kedua, akad atau transaksinya pada barang-barang yang kecil, nilainya kecil, bukan nilai barang yang besar. Dipahami enggak ini? Antum lihat ada anak kecil-kecil belum baligh tapi sudah mumayyiz, ada yang jual gorengan, gorengan tempe, gorengan tahu, ya, penganan-penganan dan segala macam. Berapa harganya satu biji? Karena 500, sekarang 1000. Adalah bas. Selama ada izin dari pihak wali, barakallahu fikum, dan kecil harganya. Tapi ketika dia jual beli yang besar, properti, otomotif, dan segala macam, ini enggak diizinkan. Dikarenakan khawatir ada ghubn. Tahu ghubn? Ada penipuan di dalamnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah al-aqil. Ketentuannya dia orang yang akil, yang berakal, berakal. Adapun orang yang majnun, orang yang gila, ketika dalam posisi gila tidak sah jual belinya. Orang yang sakran, tahu sakran? Mabuk. Orang yang mabuk dalam kondisi dia mabuk tidak ingat apa-apa, tidak sah jual belinya. Orang yang tidur terus bangun, orang yang berjalan atau beraktivitas dalam tidurnya, dia bisa ngomong tapi lagi tidur, ini juga demikian tidak sah. Al-muhim yang ghairu akil, yang tidak akil, tidak sah jual belinya. Difahami insyaAllah ya. Ini ketentuan terkait dengan barakallahu fikum orang yang berakad, baik dia penjual atau dia pembeli. Dua poin penting. Dia adalah pemilik harta, pemilik barang, atau yang menduduki posisi pemilik barang. Dan yang kedua, dia adalah orang yang diizinkan transaksinya dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Ini terkait dengan apa ini? Al-bayyi'an. Yang rukun yang kedua terkait dengan al-mabi'. Terkait dengan al-mabi' yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan. Saya bawakan nanti secara umum, rinciannya akan dibahas setelah poin ini. Al-mabi' yang diperjualbelikan, yang pertama ialah bukan barang haram. Alla yakuna muharrama, dia bukan barang yang diharamkan dalam Islam. Tayib, maka jual beli barang-barang yang diharamkan dalam Islam hukumnya haram. Hukumnya haram. Barakallahu fikum. Dikecualikan barang-barang yang diharamkan dalam Islam untuk dikonsumsi. Haram dimakan, tetapi dia bisa diperjualbelikan untuk faedah, kemanfaatan yang mubah. Diperjualbelikan untuk kemanfaatan yang mubah, bukan untuk dimakan. Ada khilaf di kalangan ulama, warajih, pendapat yang benar, boleh untuk kemanfaatan tadi, bukan untuk dikonsumsi. Difahamin, Evan? Pak Diem. Misal, antum jual beli pupuk. Pupuk ini terbuat dari apa biasanya? Macam-macam, ada yang dari celetong, okay. Nah, apa gitu ya, dari perkara-perkara yang tidak mungkin dimakan, dan haram dimakan memang. Tapi jual beli pupuk bukan untuk dimakan, tapi untuk pupuk, sawah dan segala macam, kemanfaatan yang mubah. Maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan, bukan untuk dimakan, tapi untuk kegunaan dan kemanfaatan yang mubah. Ini pengecualiannya, Pak ya. Al-mabi' bukan barangnya haram. Ketentuan yang kedua terkait dengan al-mabi' yang diperjualbelikan adalah ayyakuna maqduran ala taslimih. Barang yang diperjualbelikan itu bisa atau mampu diserahkan oleh sang penjual. Makduran ala taslimihi, bisa diserah terimakan, bisa diberikan oleh sang penjual kepada sang pembeli. Adapun barang-barang yang tidak bisa diserah terimakan, maka hukumnya haram untuk diperjualbelikan. Contoh, antum ini pedagang burung. Apa hukumnya jual beli burung? Burung ya kan? Apa hukumnya jual beli burung? Pak Diem, jawabannya? Ya, jawabannya boleh, tidak ada masalah. Kalau burungnya untuk dimakan, ya berarti harus burung-burung yang halal. Burung-burung yang haram nggak boleh dimakan, tidak boleh jual beli untuk dimakan. Ada burung-burung yang dipakai untuk semata-mata perkara yang mubah, dilihatin karena bagus warnanya atau karena suaranya merdu, Enggak ada masalah selama harganya tidak melampaui batas. Itu yang dikatakan sama para ulama. Kalau saya melampaui batas, ada unsur dha'atul mal, menyanyiakan harta, maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Antum jual beli burung. Burungnya antum lepas dari sangkar. Ucul lagi. Lagi pas apa kan? Ucul keluar dia, terbang dia. Saya jual burung saya itu, saya kasih diskon 50%. Itu harga asalnya 2 juta, tak jual 1 juta. Sudah, 1,5 juta gitu. Apa hukumnya, Evan? Enggak bisa dikatakan apa? Terbang, enggak bisa kamu serah terimakan. Barakallahu'alaikum. Al-muhim, itu yang dua. Ayyakunil mabi magduran ala taslimihi. Dia adalah barang-barang yang bisa diserah terimakan. Barakallahu'alaikum. Yang ketiga, alla yakuna fihi gharar. Tidak ada padanya gharar. Gharar itu, di antara makna gharar, tidak ada padanya perjudian. Jadi spekulasi yang sangat tinggi. Orang yang akad jual beli di sini, dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Mungkin untung, mungkin rugi. Ini namanya gharar adalah yajuz. Di antara makna gharar adalah tidak jelas, majhul, tidak jelas, enggak diketahui barangnya. Barakallahu fikum. Ini namanya gharar. Maka semua transaksi jual beli pada barang-barang yang mengandung unsur gharar, maka hukumnya haram, termasuk perjudian. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Antum memiliki seekor kambing betina. Antum bilang kepada sang pembeli, saya jual kepada kamu bakal anaknya nanti. Bakal anaknya nanti. Tunggu aja kalau kambing saya ini bunting. Nah ya, nanti yang lahir nanti saya jual sekian. Adalah ya jus. Kenapa? Gharar. Tidak tahu ini bakal bunting apa enggak bunting. Nanti buntingnya apa? Dia lahir perempuan atau laki-laki. Dua atau cuma satu, mati atau tidak mati, tidak jelas. Namanya ada unsur gharar. Antum punya empang itu, atau empang ya, tempat melihara ikan. Itu empang itu budak sudah, airnya sangat budak. Antum jual beli gurame di situ atau apa gitu, lele atau apa gitu ya di situ, budak. Saya jual yang di empang saya itu satu empang seukuran sekian 10 juta. Ini enggak boleh. Kenapa ya, Pan? Ada unsur gharar. Kamu enggak tahu berapa jumlahnya ketika dipanen itu ketemunya berapa kintal, terus kemudian besar kecilnya enggak tahu. Ada unsur gharar. Barakallahu fikum. Semua perjudian dimasukkan dalam kategori ini. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah ayyakunal mabi' maqbudan. Barang yang diperjualbelikan maqbud, sudah diterima oleh sang penjual, atau dipindah tempatkan oleh sang penjual, atau dikosongkan oleh sang penjual. Paham ya? Barang yang diperjualbelikan harus maqbud, diterima oleh sang penjual. Berarti dia mungkin dikirim, mungkin dipaket, diterima sama sang penjual, baru diakadkan, atau dipindah tempatkan oleh sang penjual. Nah, tadinya tempat ini dipindah tempat yang lain baru diakad, atau dikosongkan rumah misalkan, dikosongkan semuanya, sudah nggak ada yang pakai, baru diakad. Namanya maqbud, harus diqabd oleh sang penjual. Barang-barang yang belum diqabd oleh sang penjual, hukum asalnya tidak boleh ditransaksikan langsung kepada sang nasabah atau sang konsumen, dikarenakan termasuk yang dilarang. Barakallahu fikum. Ini secara global terkait dengan pembahasan al-mabi', ketentuan-ketentuan barang yang diperjualbelikan. Nanti akan saya rinci pada pembahasan yang lain insyaallah taala. Adapun rukun yang ketiga terkait dengan shighah. Shighatul akad. Shighat akad. Barakallahu fikum. Ini ada pembahasan panjang di kalangan para ulama. Pada akad jual beli, apakah dipersyaratkan harus ada ijab dan qabul? Dengan lafad, barang ini saya jual kepada anda harga sekian, saya terima dan saya beli barang ini dan harga sekian, deal. Apakah harus dilafalkan? Ataukah cukup dengan semua bentuk transaksi, yang penting ada unsur keridhaan kedua belah pihak, transparan, enggak ada unsur rekayasa, walaupun tanpa dilafalkan. Disebut dengan bai'ul mu'atah. Namanya bai'ul mu'atah, jual beli mu'atah, yakni dengan tanpa ijab qabul lafad. Pendapatnya Syafi'iyah barakallahu fikum, bersama dengan mereka, mereka mempersyaratkan harus ada ijab qabul yang dilafalkan. Saya jual, saya beli, saya terima. Wajib. Kalau enggak, enggak sah. Ini Syafi'iyah. Pendapat sebagian ulama menyatakan yang namanya sighat akad cukup dengan sesuatu apapun yang dipahami sebagai sighat akad, penjual dan membeli ridha dengan itu, trans pengada rekayasa. Walaupun tidak harus dilafalkan. Itu hukumnya sah. Ini pendapat yang rajih barakallahu fikum, dan ini yang diamalkan sampai hari ini, dan susah untuk mengamalkan pendapat yang kedua. Di zaman sekarang ini pendapat yang diamalkan yang kedua tadi, boleh tanpa sighat akad jual dan beli. Barakallahu fikum, terutama ketika antum belanja di supermarket, minimarket, antum tinggal ambil barangnya, gitu ya, harga tetap di situ. Antum ambil barangnya, langsung ke kasir, langsung dihitung sekian, bayar sekian, jumlah sekian, antum bawa. Tidak ada padanya saya beli barang ini, panjang semuanya, harga sekian, kata sang kasirnya, saya terima. Tidak ada. Yang ada apa? Antum kasihkan, kasir ngitung sekian, kamu bayar, pergi. Ya apa enggak? Coba diam. Ya apa enggak? Barakallahu fikum. Nah, secara praktiknya yang diamalkan pendapat yang kedua tadi, barakallahu fikum. Dipahami soalnya? Itu sighat akadnya tidak harus dengan lafad, tidak harus ijab dan qabul, tapi bisa semuanya yang mengandung unsur sighat akad, yang penting kedua belah pihak ridha dan tidak ada unsur rekayasa padanya, barakallahu fikum. Ini biikhtisar terkait dengan masalah arkanul bai'. Ada bai'an, dua pihak yang akan jual beli, atau al-aqid, ada al-mabi' yang diperjual belikan, ada sighatul aqad. Adapun perinciannya barakallahu fikum, itu dibahas oleh para ulama dengan sistem yang berbeda. Ya, dengan skema yang berbeda. Mereka mengatakan, dikarenakan hukum asal jual beli itu adalah halal dan mubah. Ya. Dikarenakan hukum asal akad dan transaksi itu adalah mubah dan halal, maka yang perlu dirinci adalah yang haram. Dan ini akan saya rinci sampai selesai pembahasan, sampai selesai jamnya, sampai isya barakallahu fikum, kita rinci masalah ini. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azzakumullah. Akad-akad, uqud, juga transaksi-transaksi jual beli ya, yang diharamkan dalam Islam itu ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab kenapa kok diharamkan. Dan ini yang harus kita rinci dan kita detailkan barakallahu fikum. Taib. Yang pertama, ialah ayyakuna fiha gharrun wa jahala. Saya dahulukannya gini. padanya ada unsur ghoror dan ketidakjelasan, kemajhulan, jahalah. Dasarnya sabda Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an bai'il gharar. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Mengandung unsur gharar. Jelas lafadznya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Gharar seperti yang dijelaskan di atas barakallahu fikum, ada dua gambaran. Yang pertama ialah yang mengandung unsur perjudian, spekulasi yang sangat tinggi. Kaidahnya ialah alladzi yadkhulu fihi bainal ghunmi wal ghurmi. Seseorang yang masuk pada akad ini dihadapkan pada dua keadaan. Immal ghunmu, mungkin dia untung, atau yang kedua wa immal ghurmu, atau dia rugi. Atau dia rugi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini gharar yang pertama. Dari sini dimasukkan padanya semua akad-akad transaksi mengandung unsur perjudian. Apapun bentuknya, dari mulai perjudian yang sifatnya klasik, manual, modern, digital, semuanya tidak boleh. Dikarenakan ada unsur gharar tadi. Yang kedua, bentuk yang kedua dari gharar adalah al-jahalah. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan pada akad. Tidak ada kejelasan pada barang. Ya, majhul, serba tidak ada. Ini semuanya dimasukkan dalam kategori al-gharar. Tayyib. Di zaman dahulu kala barakallahu fikum, ada cukup banyak beberapa contoh-contoh jual beli dimasukkan oleh para ulama termasuk al-gharar. Barakallahu fikum. Yang pertama yang biasa diistilahkan oleh mereka dengan sebutan baik ya nasib. Baik ya nasib. Akad jual beli ya nasib. Kalau diterjemahkan nasib-nasiban. Nasibnya dapat, dapat. Nasibnya enggak dapat, enggak dapat. Ya nasib. Ada di tempat kita, masih ingat saya dulu saya masih kecil juga masih ada. Terus sekarang bagaimana? Yang kelasnya cek-cek gitu ya. Jadi ada orang yang bawa pakai pikulan gitu, banyak mainan segala macamnya. Dia ada papanya di tengah-tengahnya tuh kayak ada yang mau ditembak gitu ya. Atau yang dipanah gitu. Bayar 10.000. Kesempatan satu kali memanah. Nah, kamu panah. Itu ada angka-angka. Atau dua atau apa gitu kamu panah dari sebuah jarak. Tep. Kena angka dua. Dia akan muncul. Anda beruntung mendapatkan sisir. Sisir. Penasaran karena ada gede-gede ini, ada mainan dulu ya, ada mainan tembak-tembakan yang mahal-mahal, ini ada boneka yang mahal-mahal. Antum penasaran ini. Waduh, sisir lagi, main lagi, dulu lagi, tembak lagi. Tuk, kena nomor 8. Set. Anda berhasil mendapatkan boneka A. Kecil bonekanya. Aduh. Harganya biru lagi. Kepo lagi. Begitu bahasanya kepo lagi ya. Penasaran lagi ya. Barakallahu fikum. Tembak lagi. Bayar lagi. Namanya ya nasib. Namanya apa? Ya nasib. Adalah ya jus. Termasuk bai'ul gharar. Termasuk yang di masa lalu. ialah mereka sebut dengan sebutan bai'ul mulamasah, jual beli mulamasah, dari kata-kata lamsun, menyentuh, mulamasah. Ini banyak gambaran. Di antara gambarannya adalah sang penjual menutup semua barang-barangnya dengan sebuah tutup, kain atau terpal atau apa gitu. Yep, akad kamu membayar seharga 50.000. Yang kamu sentuh itu barang yang kamu beli. Ini udah, atau bayar saya ketewu atau ngeraba-ngeraba. Ini gitu. Sudah dibuka sama dia. Set. Wuh, dapat jubah Haramain. Zen. Berapa harganya Haramain? Hah? 300.000. Masyaallah dapat Haramain harga 300.000. Antum cuma bayar 50.000. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Antum. Siapa yang rugi? Dianya. Ah, atau perasaan lagi nih, siapa tahu dapat Haramain lagi kan? Bayar lagi. Ini begitu. Pas dibuka, Anda mendapatkan kelansua satu. Kelansua, agaknya apa kelansua? Kalau yang ini mahal ya, Pak. Ada kelansua yang Anda pakai 10.000. Barakallahu. Kalau yang ini 60.000. Bukan promosi. Pas, impas lah ya. Pas Anda dapat kelansua ya, agaknya 5.000. Antum yang rugi. Mula masa. Barakallahu. Tayyib, ini di zaman dahulu kala ada mulamasa, ada munabadzah, ada bai'ul hasad, melempar kerikil. Ini semuanya model-model yang ada di zaman dahulu kala. Tayyib, maka ini berlaku juga untuk yang ada di zaman sekarang ini. Apapun bentuk transaksinya, bentuk akadnya, bentuk jual belinya, ketika mengandung unsur gharar, yakni mengandung unsur perjudian, hukumnya haram. Atau tidak jelas barangnya, hukumnya haram. Ingat kaidahnya, orang yang masuk padanya dua kemungkinan, mungkin untung, mungkin rugi. Faham gak? Mungkin untung, mungkin rugi. Ada diharamkan dikarenakan mengandung unsur yang namanya al-gharar. Barakallahu fikum. Baik gharornya pada barangnya diperjualbelikan atau pada akadnya atau pada harganya ataupun pada yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Dan ini adalah ijma ulama, semua sepakat, semua jual beli yang mengandung unsur gharar, akad yang mengandung unsur gharar adalah haram. Barakallahu fikum. Mau disebutkan sedikit contoh yang di zaman sekarang? Duh, kok diem? Iya iki. Saya bikin contoh sekarang terkait dengan masalah ekspedisi. Nah, resikonya kalau enggak boleh antum langsung rubah. Jangan garuk-garuk kepala tok ya. Saya bikin contoh sekarang yang sesuai ekspedisi. Kalau ekspedisi yang kecil-kecilan itu enteng ya, Evan. Jadinya enggak ada macam-macamnya. Antum kirim barang, tanya, isinya apa, Pak? Dokumen. Berapa nilainya? 1 juta. Kirim aja enggak ada masalah. Tapi akan menjadi ada pembahasan besar ketika yang antum kirim itu bernilai miliaran atau triliunan. Ini margin besar, sembarangan ya. Antum meng bos besar, big boss. Enggak sembarangan antum ini big boss. Antum bermain di dunia kurma. Ini lagi menjelang Ramadan ya. Di bermain di dunia kurma, masya Allah. Ayib, pasarannya antum itu Indonesia Timur, wilayah Timur antum yang kuasai, dari mulai Makassar terus sampai Papua sana antum yang kuasai. Antum memiliki beberapa distributor besar atau agen besar di sana. Ya Allah, antum kirim ke agen antum di Papua, kira-kira ngirim berapa kintal? Iya, nggak berapa kintal, berapa ton gitu ya Ikhwan, margin besar loh ini. Akan mau tidak mau harus dikirim via ekspedisi. Ini yang antum kirim enggak sembarang kurma nih, ada kurma ajwa, harganya mahal. Kurma sukari, harganya mahal. Kurma anggur, harganya mahal. Black diamond, harganya mahal. Akhirnya antum ke ekspedisi. Katanya ekspedisi bisa, Pak. berapa kontainer Pak? Ini sekitar mungkin ada 5 kontainer ini Pak. Bertonton, karena berat merupakan bertonton, tontonan ya kan. Bisa ke mana Pak? Ke Papua, di sana di Jayapura sana. Taib. Ekspedisinya menggunakan kapal. Sudah. Akad sama antum. Datang kepada antum sebuah jasa. Namanya jasa takmin. Apa takmin? Apa takmin? Ya Allah, itu yang ngasih jaminan itu loh, apa namanya? Apa namanya? Asuransi. Masyaallah. Barakallahu fikum. Pak, barang Bapak ini nilainya banyak Pak ya? Oh iya, ini nilainya miliaran. Bapak enggak khawatir Pak dengan dikirim ekspedisi seperti itu manual begitu? Iya sih, ini apalagi lautnya lagi gelombang tinggi dan segala macamnya. Yaudah Pak, kami jamin. Nah, kami mainkan, Bapak bayar untuk kami 100 juta. Kami jamin. Sampai tempat. Kalau ada sesuatu bagaimana? Ya, kalau ada kecelakaan dan segala macam, ya akan kami cairkan klaim dari kami. Nilainya berapa ini Pak? Oh, ini nilainya mungkin sampai 10 miliar. Siap. Akan kami cairkan 10 miliar untuk Bapak ketika ada sesuatu. Sudah. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hah? Hukumnya apa? Hukumnya? Boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Padanya ada unsur gharar, ketidakjelasan terkait dengan status barang. Bisa jadi kamu yang untung. Berlayar sampai mendekati Papua, ada gelombang besar, blik, sudah kapalnya hancur. Kamu dapat klaim 10 miliar, aman, ya rugi mereka. Atau kamu yang rugi. Saya bilang aman-aman aja sampai di Papua sana, aman. Antum harus keluar biaya 100 juta. Hadzalah yajuz barakallahu fikum. Naam, al-muhim ada unsur ghar atau perjudian enggak diperbolehkan. Ada seorang barakallahu fikum jual beli online. Jual beli online. Sebutkan nama dia, jual beli pakaian, jual beli ini, jual beli itu dan segala macam-macam. Tetapi tidak disebutkan sampling barangnya, nggak disebutkan gambar barangnya. Yang penting jual beli ini. Yang ini harga sekian. Oke, kamu punya order ke dia, sekian, harga sekian sudah, kirim sama dia. Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan tidak jelas barangnya. Ada unsur jahalah. Ya kalau pas barangnya kamu terima bagus. Wah, murah ini rek. Ini barangnya bagus ini. KW1 ini. Ini kalau di sini itu harganya mahal. Antum yang untung. Dikirim antum dapat yang jelek. Wah, rugi saya. Adalah yajus. Faham insyaAllah ya? Faham ke? Barakallahu fikum. Yang seperti ini di banyak kasus terjadi. Di dalam banyak akad jual beli terjadi. Ala kulli hal yang ada unsur gharar wa jahalah, hadza la yajuz. Yang kedua, sebab yang kedua dari pengharaman akad jual beli, ialah ayyakuna fihi riba. Ayyakuna fihi riba. Pada akad jual beli itu ada unsur riba padanya. Ada unsur riba padanya. Tayyib, adapun dasarnya ialah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan yang namanya riba. Maka semua bentuk yang namanya riba diharamkan dalam Islam. Apapun namanya, sekecil apapun bentuknya. Nah, untuk menerangkan yang namanya riba ini harus dirinci ya ikhwan. Riba itu ada beberapa macam. Riba itu ada beberapa macam. Antum punya bor besar atau bor papan tulis? Pada Jawa Timur ini bor. Hah? Whiteboard, jangan blackboard. Ada, gede. Nah, siapkan di sini. Baik, sambil saya jelaskan ya. Yang namanya riba ada beberapa macam. Yang pertama ialah riba ad-dain. Riba pada jual pada utang piutang. Riba pada utang piutang. Namanya riba ad-dain. Ini adalah riba jahiliyah. Oh, kecil banget. Kak ketok semburi. Gak ada lagi. Kau nak mana? Oh, santai banyak kau nak. Gak ada. Port gede ini ada. Port Yehon. Albem. Yang pertama adalah riba ad-dain. Riba pada utang piutang. Ini disebut dengan riba jahiliyah. Ribanya orang-orang jahiliyah. Yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan memakan harta riba berlipat-lipat ganda. Itu adalah riba jahiliyah. Itu pula yang disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada dan mengatakan riba jahiliyah maudhu'un tahta qadamayya. Riba jahiliyah saya letakkan di kedua telapak kakiku ini. Itu riba dain. Riba dain. Riba ini ada dua surah. Ada dua gambaran. Tayyib, yang pertama pada awal akad. Pada awal akad. Disebutkan di awal akad, kalau kamu meminjam sejumlah uang sekian, maka harus bayar sekian waziyadah. Ada penambahannya. Sekarang dibilang apa? Bunga. Ada bunganya. Pinjam sekian, bunganya sekian. Sekian, bunga sekian. Barakallahu fikum. Itu langsung. Ini riba sharih. Riba yang sangat tegas. Riba jahiliyah. Riba yang disepakati keharamannya. Hutang 1 juta tempo sebulan, bayar sudah 10 ribu atau sudah 100, demikian seterusnya di awal akad. Gambaran yang kedua di akhir akad atau ketika jatuh tempo. Tayyib, di awal akad tidak ada penambahan. Hutang 1 juta, bayar 1 juta. Tapi begitu jatuh tempo, yang pinjam, yang berhutang tidak bisa membayar, maka yang menghutangi mengatakan imma an taqdi wa imma an turbi. Bayar atau tambah nominal. Enggak punya uang, ya sudah saya kasih tempo bulan depan tambah 100. Gitu. Bulan depannya lagi? Bayar. Enggak bisa. Ya sudah, bulan depannya lagi. 1.200.000. Terus begitu. Beranak pinak sampai dia bisa membayar semuanya. Ini namanya riba dain, yang dikatakan riba jahiliyah atau riba sharih. Semuanya sepakat tentang keharamannya. Ini dulu di zaman ibu-ibu kita, bapak kita, atau zaman old katanya itu biasa muncul pada rentenir. Nggih, ngutang-ngutangkan barang terus beranak pinak, menganak pinakkan uang. Balik-balik terus beranak pinak sampai anaknya buahnya lebih gede daripada mboknya. Kalau di zaman sekarang ini adalah utang piutang pada bank-bank konvensional. Pada bank-bank konvensional, antum datang ke bank apa atau apa begitu yang konvens, utang sekian, bunganya sekian. Gimana? Bunga sekian. 1%, 2%, 5%. Barakallahu'alaikum. Atau pada pegadaian-pegadaian yang menerapkan seperti ini. Antum gadai barang untuk mendapatkan pinjaman uang dengan bunga 1%, 2%. Ini semua adalah pegadaian konvensional. Ini semuanya riba dain, riba jahiliyah, hukumnya haram. Barakallahu fikum. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Paham tuh, ikhwan? Udah insyaallah ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Riba yang kedua ialah pada riba qarad, namanya riba al-qarad. Riba pada akad pinjam meminjam. Ini umum, baik pinjam meminjam uang atau pinjam meminjam barang. Tayyib. Termasuk yang riba disebutkan kaidahnya oleh para ulama, mereka mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka dikatakan riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka dikatakan riba. Kemanfaatan di sini bisa jadi selisih jumlah atau selisih nominal atau selisih kualitas atau apapun dari yang namanya kemanfaatan. Pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan namanya riba. Namanya riba. Ini masuk pada semua pinjam meminjam baik uang atau barang atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Saya kasih contoh yang kecil. Contoh kecil. Antum barakallahu fikum beli gula. Apa merek gulanya? Apa merek gulanya? Gulaku. Antum beli gula merek Gulaku. Tayyib. 1 kilo. Dibayar dengan gula. Gula. Gula pasir biasa. 1,5 kilo. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Loh diam. Hah? Antum membeli gula merek Gulaku gitu ya, 1 kilo. Antum bayar juga pakai gula tapi dari gula pasir biasa 1,5 kilo. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kenapa kok riba? Hah? Sama-sama gula ada penambahan. Emang gula kena hukum riba apa? Loh. Apakah gula kena hukum riba? Dalilnya mana? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Tidak ada ya akhi. Tidak ada. Yang dimasukkan dalam kategori riba itu emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Ini akan dibahas insyaAllah ya kan. Ini gula. Gendis. Hah? Gendis merek Gulaku 1 kilo. Karena gendis merek gula pasir biasa 1,5 kilo. AKT jual beli. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Hah? Kenapa kok boleh? Dikarenakan satu, bukan barang yang terkena riba. Yang kedua, akadnya adalah jual beli. Antum jangan haram terus di sini antum. Enggak semuanya haram. Lagi bahas yang haram-haram jadinya haram kabeh. Enggak. Boleh kan? Boleh. Taib, ada seseorang fulan misalkan datang ke rumahnya antum, ada tamu ini. Ah, antum punya gula enggak? Ada. Saya pinjam gula antum. Boleh. Antum perlu berapa kilo? cukup sekilo. Saya punya gula, mereknya gula pasir. Hah? Namanya gula pasir. Sekilo. Ya sudah. Tapi ingat, kembalikan gula pasir mereknya Rosben. Rosben, ya gitu ya. Ada kan yang gula seperti itu? Ada. Harus tahu lah, masa enggak tahu gula sih antum ini. Hukumnya apa sekarang ini? Hukumnya apa sekarang ini? Kenapa kok tidak boleh? Dikarenakan yang pertama akadnya bukan jual beli, tapi akadnya adalah pinjam meminjam. Yang kedua, ada selisih kualitas antara gula pasir dengan gula Rosben. Dipahami? Maka ini dikatakan riba. Kenapa? Qardun jarra naf'an. Pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Selisih kualitas. Paham enggak ini? Itu kecil urusannya ya, Pak. Kecil, kecil, kecil. Barakallahu fikum. Wis. Antum juga tetap, antum lagi bikin roti Maryam itu lupa enggak ada madunya. Ya kan, harus kasih madu kan zen gitu ya. Datang ke ikhwan, afan, antum ada madu enggak? Ada. Saya pinjam madunya antum. Hai, madunya ini kemasan 500 gram setengah kilo madu randu. Ternak randu. Barakallahu fikum. Ya akhir. Baliknya apa ini? Kita kembalikan. Ya sudah, kembalikan untuk saya madu setengah kilo, madu apa namanya? Apa namanya? Frances sudah. Sama setengah kilo. Barakallahu fikum. Hukumnya apa ini? Kok diam? Hukumnya apa ini? Kenapa tidak boleh? Satu, akadnya bukan jual beli, tapi akadnya adalah pinjam meminjam, pinjam madu kembali madu, dan ada unsur beda kualitas. Dikarenakan rences sama madu ini harganya beda, randu paling berapa itu lebih tinggi daripada itu. La yajuz. Semua qard yang mengandung unsur kemanfaatan adalah riba, gak diizinkan. Barakallahu fikum. Dipahami ini? Kok bingung? Nah, antum pinjam kepada seseorang, antum butuh duit. Dia ada duit, dia punya perhiasan emas. Dah, anak habis ini, anak lagi butuh duit ini. Antum pinjam kepada seseorang perhiasan emas. Ada anting, ada segala macamnya, punya istrinya dia kayaknya dia emas sebanyak 10 gram emas 24 karat. Tak pinjam. Nanti balik no, tak kembalikan. Pokoknya balik no. Saya minta nanti dikembalikan yang sama 24 karat tapi 11 gram. Hukumnya apa? Tidak boleh. Kenapa? Ada unsur selisih gram. Dipahami ini? Semua yang namanya qard, pinjam meminjam mengandung unsur kemanfaatan, hukumnya adalah riba. Hukumnya adalah riba. Paham dong? Kok diem? Paham ini? Duh, kok diem? Paham gak? Antum punya kurma biasa. Banyak ini ngasih antum kurma, numpuk kurma buahnya apa ini kurma apa gini sak ngerti jenenge iki. Nah, antum kepengin ingin merasakan yang namanya kurma. Apa ya, Kawan? Kurma ajwa. Ajwa mahal gak? Sudah gak dapat-dapat. Pas ketika itu antum main ke rumah seseorang, dia punya kurma ajwa banyak. Saya mau kurma ajwanya, dah tak tempil gitu. Ya tak pinjem kurma ajwanya antum 1 kilo. Duh, balik no. Ya jangan khawatir, nanti akan saya kembalikan. Saya di rumah saya kurma banyak, tak kembalikan 5 kilo kurma. Jangan khawatir. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Dikarenakan yang itu 1 kilo kurma, yang ini 5 kilo kurma. Beda timbangan. Yang itu kurma ajwa berkualitas, yang ini kurma biasa. Apalagi sama-sama dengan kurma, sama-sama terkena hukum riba. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau akadnya pinjam meminjam dan mengandung unsur kemanfaatan, maka dikatakan riba. Namanya riba qard. Yang ketiga adalah riba dain, riba al-bai, riba pada jual beli. Ini yang saya bawakan memerlukan yang namanya papan tadi itu. Iya, tulis. Kayaknya pernah saya sampaikan di sini lapas Evan supaya antum mau saya lagi. Ini kurang tuh. Terkait dengan masalah riba al-bai, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah SAW, "Al-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sha'iru bil-sha'iri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bi-mithlin, sawa'un bi-sawa'in. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى." Beliau mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam harus sama dan semisal. Maka apabila berbeda-beda jenisnya ini, maka silakan kamu perjualbelikan semampu terserah kalian, yang penting tangan dengan tangan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka sungguh dia jatuh dalam perkara riba. Ini ada 6 poin: emas, perak, bur, syair, tamar, kurma, dan milih garam. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah hanya 6 ini barang yang terkena riba atau bisa dikiaskan dengan yang lain. Jumhur ulama berpendapat dikiaskan dengan yang lain. Tsumakhtalafu. Lalu mereka berikhtilaf, masing-masing ikhtilaf. Ada yang mengatakan yang terkena riba semua yang ditimbang, yang ditakar. Ada yang mengatakan semua yang disimpan sebagai makanan pokok. Khilaf di kalangan jumhur untuk menentukan apa yang terkena riba. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, hanya 6 ini saja barang yang terkena hukum riba: emas, perak, bur tepung gandum, syair, ini biji-bijian syair, kurma, dan garam. Hanya satu yang di zaman sekarang yang disepakati atau hampir semua ulama memasukkannya, yaitu al-umlah, mata uang, atau al-awraq an-naqdiyah, mata uang kertas. Rupiah, rial, dolar, segala macam itu dimasukkan dalam kategori yang terkena riba. Dan masing-masing mata uang jenis tersendiri. Maka di zaman sekarang ada 7 poin: emas, perak, mata uang, bur, syair, tamar, dan milah. Penjabarannya, ini banyak yang kurang memahami hadis yang ada. Tayyib, supaya anda memahami baik riba al-baik, terkait dengan 7 barang yang terkena riba tadi, barakallahu fikum, itu diklasifikasi oleh para ulama menjadi dua qism. Al-qismul awal disebut dengan an-naqdain, yaitu alat bayar. Di sini ada yang pertama az-zahab, emas. Yang kedua al-fiddah, perak. Yang ketiga adalah al-awraq an-naqdiyah, yakni mata uang kertas. Satu bagian, satu qism. Al-qismu tsani adalah al-at'imah, makanan. Disebut sebagai makanan, meliputi 4 di sini. Yang pertama al-bur, tepung gandum. Yang kedua asy-sya'ir, biji-bijian syair. Yang ketiga at-tamr, kurma. Yang keempat al-milh, apa ya Fan? Garam. Tayyib, barakallahu fikum. Di sini ada beberapa kaidah penting yang kita harus pahami supaya bisa memahami riba Al-bay' riba bay' itu ada dua macam, ada riba nasi'ah, tempo, ada riba fadl, selisih timbangan atau takaran atau kualitas atau nominal. Kaidah pertama. Tayyib. Kalau terjadi akad jual beli pada dua barang yang semisal, pada barang yang semisal pada satu kisim, maka padanya ada dua persyaratan. Bahasa Arab ya. Saya ulangi lagi, apabila terjadi akad jual beli dari barang yang semisal pada satu kisim atau pada kisim yang sama, maka ada dua persyaratan. Yang pertama at-tamatsul, harus sama, sama timbangannya, sama kualitasnya, sama takarannya, sama jumlahnya, harus sama. Ketika selisih disebut dengan riba fadl, riba fadl, riba selisih. Yang kedua taqabud, ya dan biadin, harus serah terima di tempat. Ini barangmu, ini barangku, kontan. Ketika ada jedah, ada tempo, maka terkena riba nasi'ah, riba karena tempo. Kalau ada dua-duanya, selisih nominal dan tempo, terkena dua riba sekaligus, fadl dan nasi'ah. Semisal jual beli emas, beli emas, bayar dengan emas juga, emas dengan emas. Atau perak, beli perak juga bayar dengan perak. Atau mata uang, mata uang ini masing-masing beda jenis. Rupiah dengan rupiah, real dengan real, dolar dengan dolar, dan segala macamnya. Ini dua syarat, harus semisal dan harus kontan. Atau di sebelah sini, pur dengan pur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal. Maka dua, harus semisal timbangan dan segala macamnya, dan harus kontan. Ada selisih riba fadl, ada tempo riba nasi'ah. Paham tak ini? Kok diem? Antum beli kurma ajwa satu kintal, dibayar dengan kurma sukari 4 kintal, hukumnya apa? Hukumnya apa? Riba. Riba apa dia? Riba fadl. Ada selisih timbangan. Antum beli kurma ajwa 1 kilo, bayar dengan kurma ajwa 1 kilo juga, tapi nanti, dibayar nanti. Hukumnya apa ya? Riba. Riba apa ini? Riba nasi'ah, dikarenakan tempo. Selisih timbangan dan tempo, dua riba sekaligus, nasi'ah dan fadl. Antum beli emas, bayar emas. Antum punya emas lantakan, emas batangan 10 gram 24 karat. Mau pakai, antum pakai atau membeli emas perhiasan 24 karat, tapi cuma dapat 9 gram. Hukumnya apa? Riba, namanya riba fadl, selisih apa namanya? Gramnya. Antum punya emas lantakan 10 gram, dibelikan untuk emas perhiasan juga 10 gram. Juga 10 gram. Yang punya antum 24 karat, yang punya dia 22 karat. Hukumnya apa? Riba, namanya riba fadl, selisih kualitas. Gramnya sama 10, sama-sama 10, sama-sama 24 karat. Tapi nanti penyerahannya. Antum minta dulu kepada dia mana perhiasan yang ada, nanti baru antum kirimkan apa namanya yang lantakan nanti. Hukumnya apa ini? Riba. Namanya riba apa ini? Riba nasi'ah, tempo. Kenapa? Dikadakan sejenis. Emas dengan emas. Paham ya? Harus dua. Perak dengan perak. Harus dua syarat. Uang dengan uang dengan dua syarat. Bur dengan bur dengan dua syarat. Syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus ada dua syarat. Paham tuh? Ini yang disebut dalam hadis. Mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Kaidah kedua. Nah, kaidah yang kedua, apabila jenisnya berbeda, idzah talafatil ajnas, jenisnya berbeda, tapi satu kisim, satu grup. Yang ini kenapa? Lo udah apa? Anda pikir yang putih nggak dengar? Dengar putri? Ini putri dengar? Cukup kiai, banter kiai. Diulangi lagi, apabila jenisnya berbeda, tapi satu kisim, satu grup, maka satu persyaratan harus kontan, takabut, ya dan biadin. Sekarang satu grup ini, antum beli emas, bayarnya pakai perak, lain jenis. Atau sebaliknya, beli perak, bayarnya pakai emas, lain jenis. Atau antum beli emas, dibayar pakai uang. Beli perak, bayar pakai uang. Atau antum membeli mata uang asing dengan rupiah. Rupiah beli dolar, rupiah beli real, atau sebaliknya. Lain jenis, satu grup. Maka satu persyaratannya, takabut, harus serah tiba di tempat. Kontan, nih realku mana rupiahmu, nih rupiahku mana realmu, nih emasmu mana uangnya, ini uangku mana emasmu. Takabut. Boleh selisih harga. Yang penting harus kontan. Ketika ada tempo atau hutang, maka terkena riba nasiah. Begitu pula pada kisim yang kedua. Beli bur, bayar syair. Atau beli kurma, bayar garam. Atau beli garam, bayar kurma. Lain jenis, satu grup. Satu persyaratan. Apa itu? Harus kontan. Serah terima di tempat. Ketika ada tempo atau hutang, riba nasiah. Difahami? Ini katakan dalam hadis. Wa fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yatan biyadin. Kalau beda jenis, maka silakan kamu jual belikan yang kamu kehendaki selama itu tangan dengan tangan. Selama itu tangan dengan tangan, yakni kontan atau serah terima di tempat. Barakallahu fikum. Sampai sini paham, nggih? Tayyib. Kaidah ketiga. Kalau terjadi akad jual beli dari satu kisim dengan kisim yang lainnya lagi, ya, kisim grup pertama dipakai untuk bayar grup yang kedua atau sebaliknya, maka tidak ada hukum riba padanya. Boleh selisih nominal harga atau segala macam, boleh utang atau tempo. Jadi antum membeli bur pakai uang atau pakai emas atau pakai perak, bebas. Antum beli kurma pakai uang, bebas. Antum beli garam pakai uang, bebas. Antum beli emas pakai kurma, enggak ada masalah. Atau beli mata uang menggunakan kurma atau garam atau bur, enggak ada masalah. Ketika sudah beda kisim, ya kisim pertama dipakai untuk membayar kisim yang kedua atau sebaliknya, kisim kedua dipakai membayar kisim yang pertama, maka tidak ada riba padanya sama sekali. Di hujahnya disebutkan dalam para ulama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada kasus bai'us salam yang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dahulu membeli kurma ini ya membeli kurma menggunakan mata uang dinar atau dirham di sini, emas atau perak, dengan menggunakan salam. Apa itu salam? Uang di muka, dirham di muka atau dinar di muka, mata uang emas, perak di muka, untuk mendapatkan kurma. Pada masa kurma dengan ketentuan sifat tertentu, takaran tertentu, dan diserahkan pada waktu tertentu, dan Rasul membolehkannya. Itu namanya bai'us salam. Padahal yang diakad jual belikan adalah kurma. Kurma termasuk qism at'imah, makanan. Alat bayarnya adalah uang emas atau uang perak. Qism yang pertama naqdain. Itu kan sudah beda qism. Selang-seling begitu ya. Itu boleh tempo padanya dan boleh selisih padanya. Barakallahu fikum. Difahami ya? Saya membeli kurma ajwa sama si Fulan 1 kilo 400. Sama si Alan 425. Boleh enggak? Beda masalah. Yang ini utang, yang ini kontan. Boleh enggak? Enggak ada masalah. Enggak ada hukum riba padanya sama sekali, dikarenakan beda qism. Beda grupnya. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan riba al-bai'. Ada riba nasi'ah, yaitu adanya sebuah jeda waktu atau tempo pada sesuatu yang diperusahakan harus serah terima di tempat. Yang namanya riba fadl, adanya selisih entah nominal atau takaran atau jumlah atau kualitas pada sebuah barang yang harus sama padanya. Barakallahu fikum. Itu namanya riba al-fadl. Barakallahu fikum. Iki jambe ora maghribe ge. Wes iki wes. Jadi ini paham toh ya? Paham ge? Paham. Sebagian pihak mengatakan tidak boleh jual beli kurma pakai uang. Kenapa? Sama-sama hukum terkena hukum riba. Ah, durung ngaji iki. Ora ngerti hadis iki. Enggak ada masalah, beda qism. Dengan hadis bai'us salam. Saya mau tanya sama antum. Masih kurang sekitar sebentar lagi. Ada seseorang yang membuka toko online. Lagi marah sekarang ya. Ya. Lagi marah. Toko online. Di toko online-nya dia pajang itu berbagai macam barang. Termasuk yang dia pajang adalah perhiasan emas, perhiasan perak. Dia juga ikut jual beli emas dan perak di situ. Tayib. Pertanyaannya adalah, ketika saya membeli di toko online dia menggunakan rupiah, apakah boleh saya akad jual beli dengan dia beli emas atau beli perak secara online? Hah? Apa mas? Kenapa tidak boleh? Tidak kontan, ada jeda waktu antara pengiriman emas ke alamat saya dan uang yang saya kirimkan kepada dia. Dalam keadaan emas dan mata uang satu grup beda jenis. Apa syaratnya? Harus taqabud. Difahami ya? Maka tidak boleh jual beli online emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, atau beli emas atau perak dibayar dengan uang. Tidak boleh online yang seperti ini. Paham tuh? Juga tidak boleh jual beli sistem online untuk yang makanan. Beli kurma, bayar garam. Beli garam, beli bayar syair. Tidak boleh. Dikarenakan harus taqabud padanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bis? Duk kok diem. Anaknya untuk yang meminjamkan tadi, tapi babonya masih harus balik. Riba toh pak, jelas riba tuh anak tadi itu. Pinjam betina satu, nanti baliknya betina satu dan anaknya satu. Anaknya ini ribanya pak, namanya qardun jarrah naf'an. Pinjam meminjam mengandung unsur riba. Datang belum ini? Oh sudah datang. Baru mau tanya lagi, ikhwan. Ya, Pak. Saya yang tanya sama antum, jenengan. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum lagi marak yang namanya gopay. Jasa gopay gitu ya. Kalau antum manual standar lah harganya. Kalau antum menggunakan jasanya gopay ini dapat diskon sekian persen. Apa syaratnya? Antum deposit. Tayyip, mas. Nah, jenengan ini termasuk yang punya gopay. Saya deposit kepada jenengan. Deposit saya 1 juta. Sudah ke jenengan. Maka saya gunakan jasa jenengan untuk kirim-kirim barang. Anda kasih potongan untuk saya setiap pengiriman 20%. Ketika yang lain menggunakan manual, enggak dapat potongan 20%. Apa hukumnya ini? Belum tahu. Hukumnya apa? Kenapa kok riba? Lah ya orang dodolan nyari keuntungan ya, akhi. Masa jual beli enggak kasih keuntungan. Orang jual jasa ya cari keuntungan ya, akhi. Dokter loh, merasa antum mohon bayar. Ya enggak bayar dia. Tul. Saya ketahu itu belum apa namanya? Resepnya loh itu. Sengaja jasa pemeriksaan tak saja sekian ribu. Enggak boleh. Enggak ada masalah. Yang ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Manual. Misalkan saya pakai jasa GoPay tapi manual. Saya tidak deposit sama dia. Bayar 10.000. Ketika saya deposit ke dia 500, 1 juta. Karena saya deposit ketika menggunakan jasa dia, dikasih potongan sekian persen, 8.000. Hukumnya apa ini? Riba apa? Nah kan macam ada riba dain, ada riba qard, ada riba baik. Riba yang mana? Kedain. Aku utang sopo? Dia gak utang sama saya gak utang sama dia. Utang apa ini? Duh, ya apa ini? Jangan kafir haram ya akhi. Wah kacau dan tentunya. Duh bang. Riba nasiah, kenapa kok riba nasiah? Deposit dulu. Ya kan gak ada masalah. Misalkan antum misalkan mau beli barang DP dulu barangkali. Gak ada masalah. Antum punya barang apa? Antum punya anu enggak? Akhi, haromen ada berapa? Ada 1 kodi, boleh DP dulu. Ya udah DP 1 juta, kirim barang. Gitu. Enggak boleh begitu. Boleh DP ya, akhi. Jawab aja nanti setelah sholat. Sehat insyaallah ya. Antum dulu, nanti teruskan pada maghrib insyaallah taala. Tapi tolong jangan dipikir dalam sholatnya itu. Nah, cukup sebentar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah taala.